بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب الجمع بين السور بين السورتين في رقعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang menerangkan tentang mengumpulkan antara dua surat dalam satu rakaat. Satu rakaat membaca dua surat. Nah, wal qira'ati bil khawatim wa bi suratin qabla surah. Dan bab yang menerangkan tentang qira'ah membaca surat di akhir-akhir surat. Qira'ah dengan membaca akhir-akhir surat. Wa bi suratin qabla surah. Dan bab yang mengumpulkan tentang qira'ah satu surat dengan satu surat sebelum satu surat, akhir surat dengan awal surat. Naam. Wa bi awwali suratin, dan bab yang menerangkan tentang membaca awal surat. Jadi ada empat masail. Yang pertama, bab yang menerangkan tentang mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat. Yang kedua, membaca akhir-akhir surat. Ketiga, mendahulukan sebuah surat atas surat yang lain. Selalu mengawalkan surat itu, kemudian baca surat yang lain. Seperti mendahulukan surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat-surat yang lain. Ada riwayatnya. Yang keempat, membaca awal surat. Ini semuanya bisa dan sah dilakukan apabila dibaca dalam surat. Mau mengumpulkan dua surat dalam satu rakaat atau membaca akhir-akhir enam surat, atau membaca sebuah surat sebelum surat, satu surat dibaca kemudian ditambah surat yang lain, atau membaca awal-awal surat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa yuzkaru an Abdullah ibn Sa'ib, dan disebutkan dari Abdullah ibn Sa'ib, sahabi, qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun fi subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat al-mu'minun dalam surat subuh. Naam. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini di subuh. Hatta idza jaa'a dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa akhadathu sa'latun. Sampai apabila beliau membaca surat Al-Mu'minun tersebut sampai kepada ayat yang menyebutkan Nabi Musa dan Nabi Harun, atau ayat yang menyebutkan Nabi Isa, beliau batuk. Akhadathu sa'latun atau su'latun, batuk beliau. Faraka'a, kemudian beliau ruku. Nah, ketika terhalangi oleh batuk, beliau ruku akhirnya. Wa qara'a Umar fi ar-raq'ati al-ula bi 100 bimi'atin wa ishrina ayatan minal Baqarah. Dan Umar Ibn Khattab juga membaca pada rakaat pertama 120 ayat dari surat Al-Baqarah. Wa fi tsaniyah bi suratin minal Matsani. Dan dalam rakaat kedua beliau membaca sebuah surat dari Al-Matsani. Yang dimaksud dengan nam Al-Matsani Al-Matsani kila ma lam yablug mi'ata ayah. Al-Matsani sebuah surat yang kurang dari 100 ayat atau sampai 100 ayat. Ada mengatakan sebul matani selain 7 surat yang panjang sampai mufassal. Umar Ibn Khattab membaca sebuah surat dari Al-Matsani. Wa qara'a Al-Ahnaf. Al-Ahnaf membaca Al-Bilkahfi fil ula. Membaca surat Kahfi di rakaat pertama. Nah. Al-Ahnaf membaca surat Al-Kahfi dalam surat pertama. Wa fi tsaniyah bi Yusuf au Yunus. Dalam rakaat kedua membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar as-subha bihima. Kemudian beliau menyebutkan Al-Ahnaf bahwasanya beliau salat bersama Umar Ibn Khattab salat subuh dengan membaca dua surat tersebut. Nah. Yusuf atau Yunus. Wa qara'a Ibnu Mas'ud bi 40 ayatan min Al-Anfal. Abdullah bin Mas'ud membaca 40 ayat dari surat Al-Anfal. Wafisannya dan dalam rakaat kedua bisuratin beliau membaca satu surat dari surat Mufassal. Waqala Qatadah fi man yaqra'u suratan wahidatan fi raka'ataini. Berkata Qatadah pada atau tentang orang yang membaca satu surat dalam dua rakaat. Au yuraddidu suratan wahidatan atau mengulang satu surat fi raka'atain dalam dua rakaat. Kullun kitabullah, semuanya kitabullah, kata Abdullah bin Said. Nah, membaca surat di dalam sholat seperti ini. Bisa menggabungkan dua surat dalam satu rakaat, bisa membaca akhir-akhir enam, ya, surat, bisa mengawali sebuah surat, kemudian masuk ke surat berikutnya. Bisa membaca awal surat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidullah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi Masjid Quba. Kata Anas bin Malik ada seseorang dari Ansar yang mengimami penduduk Ansar di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan, setkala dia seseorang ini membuka sebuah surat, yaqra'u biha yang dia baca untuk mereka fisalah. Nah, mimma yaqra'u bihi iftitaha biqul huwallahu ahad. Dan termasuk surat yang dibaca, yang selalu diawalkan adalah surat qul huwallahu ahad. Hatta yafrugha minha, sampai selesai qul huwallahu ahadnya. Kemudian yaqra'u suratan ukhra, kemudian membaca surat yang lain. Ada seorang di Madinah, di penduduk Ansar yang mengimami di Masjid Quba, tatkala membuka membaca sebuah surat untuk orang ahlu Quba di dalam suratnya, maka dia selalu membuka sebelum membaca suratnya, dibaca surat Al-Ikhlas dulu, Qul Huwallahu Ahad, sampai selesai, baru masuk ke surat yang lainnya. Nah, wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Dia lakukan hal itu dalam setiap rakaat. Baca Qul Huwallahu dulu, kemudian baca surat yang lain. Fakallamahu ashabuhu, kemudian para sahabat-sahabatnya bertanya, berbicarakan orang tadi, kenapa dia selalu begitu? Faqalu innaka taftatihu bihadhi surah. Mereka mengatakan sunnah engkau selalu membuka bacaan dengan surat ini, Qul Huwallahu Ahad. Tsumma la tara annaha tujziuka hatta taqra bi ukhra. Kemudian engkau memandang hal itu tidak cukup sehingga engkau membaca surat yang lain. Fa imma an taqra biha wa imma an tadaha. Ya, seharusnya enam, engkau baca seperti itu atau engkau tinggalkan atau membaca surat yang lain. Faqal ma ana bi tarikiha, saya tidak akan meninggalkan surat itu. In ahbabtum an ummakum, jika kalian senang aku menjenguk imami kalian dengan itu, saya akan lakukan terus. Fa'ansu. Wa in karihtum taraktukum, tetapi kalau kalian tidak senang, aku akan meninggalkan kalian, tidak menjadi imam kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Sedangkan penduduk Kuba ketika itu memandang dia adalah orang yang paling afdal di antara mereka. Wa karihu ayyumahum ghairuhu, dan mereka tidak senang kalau orang lain mengimami mereka. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, penduduk Masjid Kuba, akhbaruhul khabar, kemudian mereka memberitakan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh teman-temanmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, apa yang membawamu untuk terus-menerus membaca surat ini? Fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Qala inni uhibbuha, dia menjawab, saya menyenangi surat itu, surat Qul Huwallahu Ahad. Naam. Faqal, maka Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat itu, naam, maka akan memasukkan engkau ke dalam al jannah. Naam. Ini riwayat yang orang yang selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad di awal surat. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, an Amr bin Murrah, qala sami'tu Aba Wa'il qala jaa'a rajulun ila Ibnu Mas'ud. Amr bin Murrah berkata, saya mendengar Abu Wa'il berkata, telah datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud. Faqal, seraya berkata, qara'tul mufassalal lailata fi raka'atin. Saya membaca surat-surat mufassal pada malam ini dalam satu rakaat. Faqala hadzan ka hadza syi'r. Hadzan kama unzil. Naam. Hazan bifatil ha wa tashdidid dal azal ay sardan nam wa ifratan fi surah. Nah, saya membaca surat Mufassal pada satu malam dalam satu rakaat. Faqala hazan ka hadza syar, apakah engkau membacanya dengan cara hazan sardan cepat? Nah. Ya. Laqad araftu anna dha'ira allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mengetahui surat-surat yang sama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya di antaranya. Fadzakara 20 suratan, kemudian dia menyebutkan 20 surat minal mufassal, dari surat mufassal, 6 surataini. Nah, yakrinu bainahuna, yang saya menggandengkan di antara keduanya, kemudian dia menyebutkan 20 surat dari satu fasal dan 2 surat dalam menggandengkan 2 surat dalam satu rakaat. Yakrinu bainahuna fa dzakara 20 suratan min al-fasal surataini fi kulli rak'ah. Nah. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Nah. Wallahu ta'ala alam, tadi 4 perkara dengan cara membaca surat-surat bahkan ayat, 4 keadaan disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, semuanya lah kitabullah. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada beberapa faedah. Nah, yang diantaranya fi hadzal hadis min al fawaid kana karahatul ifrat fi surat tilawah. Dalam hadis ini termasuk banyak beberapa faedah, dimakruhkan, tidak disenangi membaca dengan sangat cepat. Nah, karena akan menafikan perkara yang dituntut untuk tadabbur, berpikir terhadap makna-makna Al-Qur'an. Wallahu alam, insyaallah fawaid bisa kita sampaikan kepada pertemuan yang akan datang. Nastabi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.